Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuruna wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, alhamdulillah. Kembali malam hari ini insyaallah kita melanjutkan taklim kita, mengkaji dan membahas masalah akidatut tauhid. Dan pembahasan kita malam hari ini adalah tentang masalah sihir, masalah perdukunan dan paranormal. Asy-Syaikh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah wa ra'ahu ta'ala, beliau menyatakan dalam kitab Aqidatul Tauhid, kullu hadihil umur a'malun syayatiniyah muharramah. Semua perkara ini tadi, sihir, perdukunan, paranormal yang biasa memberikan ramalan-ramalan, ini semua adalah perbuatan-perbuatan syaitan yang diharamkan. Tuhillu bil aqidati au tunakiduha, bisa menghapuskan akidah atau membatalkan akidah. Li'annaha la tahsulu illa bi umurin syirkiyah, karena perkara-perkara tadi kecenderungannya tidaklah bisa didapatkan, ilmu sihir, perdukunan, kemudian paranormal, tukang ramal, ini tidaklah bisa dicapai kecuali dengan cara melakukan amalan-amalan kesyirikan. Kemudian beliau akan menyebutkan pembahasan satu persatu. Yang pertama adalah masalah sihir. Fasihru ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir itu adalah ungkapan terhadap perkara yang tersamar, tersembunyi, yang samar tidak diketahui penyebabnya, itu sihir. Makanya waktu yang masih samar, belum jelas karena belum datangnya waktu fajar, disebut waktu sahur dari kata saharo, masih samar antara semburat malam dan semburat pagi, belum jelas waktu sahur. Kata-kata sahara, sihir itu adalah khafiya, tersamar, tersembunyi. Summiya sihran li'annau yasulu bi umurin khafiya la tudraku bil absar. Makanya dinamakan sihir karena terjadi dengan perkara-perkara yang tersembunyi, tersamar, tidak diketahui oleh penglihatan mata. Wa huwa azaimu warruqa wa kalamun yutakallamu bihi wa adwiyatun wa tarkhinat, yaitu berupa mantra-mantra, bacaan-bacaan yang disebutkan, tercampur bahkan dengan yaitu asap dupa biasanya, kemenyan, itu biasa prakteknya. Walau haqiqah, Dan sihir ini ada, hakikatnya itu ada, walaupun samar, gak nampak, gak jelas, namun ada, betul-betul memiliki hakikat sihir itu. Wa minhuma yu'assiru fil qulubi wal abdani fayumridu. Di antaranya ada isi, sihir yang pengaruhnya itu mengenai hati, mengenai badan, sehingga menjadikan sakit. Merasakan sakit di jantungnya, sakit perutnya, sakit dadanya, sakit punggungnya, dan sebagainya. Itu pengaruhnya. Di tidak diketahui secara jelas apa sebabnya. Jatuh juga tidak, kena benturan juga tidak. Diperiksa, didiagnosa oleh kedokteran, diperiksakan, tidak terdeteksi. Ngapain? Tidak ada, normal. Tekanan darah negatif, kemudian periksa darahnya juga negatif, normal semuanya. Tapi kok sakit luar biasa. Ulu hatinya sakit, jantungnya, perutnya, dan sebagian jasadnya. Bahkan wayak tulu, bisa sampai pengaruhnya itu mati. Saking sakitnya tadi, lamanya dan sebagainya, akhirnya sampai mati. Gak diketahui apa sebabnya. Sakit apa ini gak diketahui. Wa yufarriqu baina zauji wa zauji. Bahkan ada sihir yang memisahkan, dengan sebab sihir itu pengaruhnya memisahkan antara suami istri. Tiba-tiba, apa sebabnya gak jelas, suami ngelihat istrinya itu suatu yang menakutkan. Tiba-tiba gak seneng. Istrinya jelas senyum, ramah, tapi di pandangan dia marah istrinya itu. Mukanya masam. Atau sebaliknya, istrinya juga demikian lihat suaminya. Suaminya ramah, senyum, cerah wajahnya, dikira muka wajahnya, wajah suaminya adalah wajah kemarahan, kebencian kepada dirinya. Melihat suaminya ini sosok menakutkan, tiba-tiba pengaruh sihir. Sihir tafriq, ada yang menyebutkannya sihir tafriq, sihir untuk memisah antara dua orang. Jadi ada orang hasad, ada orang iri dengki. Ini suami istri, akhirnya dia datang kepada orang tukang sihir, dukun, atau paranormal, untuk membuat hubungan suami istri itu rusak. Ini namanya sihir tafriq, sihir yang tujuannya untuk memisah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Jadi ibarat penyakit, ini sihir ini adalah satu yang menyerang. Ibarat virus, penyakit menyerang. Nah, nanti ada pembahasannya terus, benteng usaha, usaha untuk mencegah atau bahkan mengobati sihir itu bagaimana, nanti ada pembahasannya. Setelah kita ketahui keterangan-keterangan masalah ini dulu, sihir. wa ta'siruhu bi'idnillahil qawnil qadari. Sihir itu pengaruhnya bukan semata-mata sihir itu sendiri. Terjadinya itu tentu juga dengan izin Allah. Nah, segala yang terjadi itu tentunya dengan izin Allah. Kalau Allah kehendaki ya terjadi, kalau Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Nah, sama halnya dengan orang sakit. Kita tidak ingin sakit, tapi kalau Allah menghendaki sakit, ya sakit kita. Nah, semisal itu. Enggak ada orang itu sedih, enggak ada orang itu susah, tapi memang kalau Allah menghendaki menguji dia dengan kesusahan dan kesedihan terjadi. Enggak ada orang pengin ada malapetaka bencana, tapi Allah adakan. Allah kehendaki terjadi adanya bencana, adanya malapetaka, itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ada hikmahnya. Karena manusia itu memang diuji oleh Allah, adanya kebaikan juga adanya kejelekan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku timpakan kepada kalian adanya kebaikan, adanya kejelekan sebagai ujian, cobaan. Apakah engkau tetap berpegang teguh dengan iman, ataukah tetap mendekatkan diri kepada Allah, ingat kepada Allah, apakah tetap sabar ataukah tidak, itu diuji dengan adanya kebaikan dan adanya kejelekan, termasuk sakit, termasuk kalanya ada musibah, terkadang bahkan itu tadi orang terkena sihir. Itu semua adalah dengan izin Allah. Allah kehendaki terjadi. Wa huwa amalun sayatini. Dan hakikat sihir itu adalah amalan perbuatannya syaitan. Perbuatan syaitan. Manusia dia kerjasama dengan syaitan, dibantu oleh syaitan. Jin-jin yang fasik. Wa kasirun minhu la yatawassalu ilaihi illa bisyirki wa taqarrubi ilal arwahil khabisati bima tuhibbu. Mayoritasnya sihir-sihir itu tidaklah terjadi kecuali dengan cara praktek-praktek kesyirikan. Dan juga dengan cara-cara mengadakan sesaji, mengadakan ritual pendekatan kepada roh-roh jahat, arwah-arwah jahat. Wa tawassulu ila istihdamiha bil israqi biha. Sampainya sihir itu dengan cara pengabdian kepada khodam-khodam, pembantu-pembantu dari kalangan jin-jin, dengan menjadikan jin itu sebagai sekutunya Allah dengan perbuatan kesyirikan. Walihada qaranau syari'u bisyirki. Maka dalam hadis disebutkan, dalam syariat yang datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW menggandengkan antara perbuatan syirik dengan perbuatan sihir. Kenapa? Karena dua perkara ini saling ada keterkaitan. Sihir umumnya terjadi, terlaksana itu dengan cara-cara kesyirikan. dengan memberikan sesaji-sesaji, dengan ritual-ritual syirik, menyembelih hewan diperuntukkan kepada selain Allah, diperuntukkan kepada jin-jin yang meminta sesaji itu, memintanya bantuan kepada jin-jin karena niat yang jelek, adanya iri, dengki, hasad. Makanya dalam surah yaitu Al-Falaq, di antaranya kita minta perlindungan kepada para tukang-tukang dukun, yaitu dukun-dukun, tukang-tukang sihir yang suka menghembus-hembuskan mantra-mantra, bacaan-bacaan ke buhul, tali-tali simpul, atau ada yang memakai sarana boneka, ada yang pakai sarana kain yang dibentuk orang, ada yang sarananya dengan foto atau lukisan orang yang hendak disihir. Nah, itu dengan melakukan ritual-ritual kesyirikan, membakar kemenyan, kemudian membaca mantra-mantra, kemudian disertai dengan bunga-bunga, bahkan sebagainya darah, dan sebagainya dan sebagainya. Ini ritual-ritual kesyirikan, sehingga di dalam surah Al-Falaq Allah Ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad. Itu wa min syarri nafasat. Dari kejahatan tukang-tukang sihir yang menghembus-hembuskan fil 'uqad, di buhul-buhul tali. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatannya orang yang iri dengki, orang yang hasad. Nah, karena biasa orang hasad seringnya karena iri dengkinya dia niat jahat kepada orang yang dia iri dengki tersebut dengan melakukan praktek-praktek sihir. Nah, di dalam hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, digandengkan antara perbuatan kesyirikan dengan sihir. Rasulullah SAW bersabda, Ijtanibu sab'as mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan, yang membuat celaka, binasa. Ketika ditanya, wa ma hiya, apa itu? Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan, Al-israku billah wassihru, melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, dan sihir. Sihir ini termasuk perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahayanya membuat kerusakan, membuat kebinasaan, kecelakaan, disebutkan oleh Rasulullah SAW bergandengan, yaitu setelah menyebutkan perbuatan syirik. Sehingga kata Syaikh Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah wa rahmahu taala, fahuwa dakhilun fi syirki min nahiyatain, dan sihir ini masuk dalam praktek kesyirikan dari 2 sisi. Sihir termasuk kategori praktek kesyirikan dari 2 sisi. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, ma fihi min istihdami syayatin, karena padanya meminta bantuan syaitan. menjadikan khodam, istilah orang kan khodam, pembantu. Dari kalangan syaitan, dari kalangan jin-jin yang fasik, jin-jin yang kafir. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Jin ayat yang ke-6, surah Al-Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, dan bahwasanya ada orang-orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan, minta bantuan kepada kalangan jin-jin, maka hal itu menyebabkan mereka bertambah, yakni dosa dan kesalahannya. Jadi ada orang-orang dari kalangan manusia ini memang kerjasama, minta bantuan, minta pertolongan kalangan jin. Itulah yang biasa dikenal oleh mereka dengan khodam. Kalau orang Jawa biasanya bahasanya prewangan. Kalau orang Sulawesi apa biasanya? Jadi ada yang bantu dari kalangan jin. Apa namanya? Gak ada punya istilah. Itu biasanya dunia perdukunan, ya itu ada istilahnya, khodam, prewangan, pembantu dari kalangan jin. Jadi sisi pertama mereka meminta bantuan kepada syaitan, wa ta'aluki bihim, bergantung kepada syaitan, wa taqarrubi ilaihim, bertakarruf, mengadakan ritual-ritual pendekat, persembahan, pengabdian, penyerahan diri kepada syaitan, jin, dari kalangan jin-jin. Bima yuhibbunahu liyakumu bihidmati sakhir, dengan perkara-perkara yang disenangi oleh jin-jin tadi. Ada yang minta persembahan disembelihkan hewan, ada yang minta untuk dicarikan darah manusia, ada yang darah anak-anak masih bayi, dan sebagainya. Ya, minta pengorbanan. Nanti kalau dituruti, baru jin itu mau bantu. Nah, itu istilahnya itu timbal balik, kerjasama. Tukang sihirnya mau praktek sihir supaya si A sana itu dibikin sakit, dibikin hilang ingatan, dibikin dia benci kepada suaminya atau benci kepada istrinya, bahkan atau benci kepada orang tuanya. Nah, minta tolong kepada jin-jin tadi, syaitan dari kalangan jin. Maka tentu syaitan tidak serta-merta mengiyakan, menyetujui tanpa ada timbal baliknya. Nah, timbal baliknya yaitu bagaimana dia meminta yang dia inginkan agar manusia itu menyimpang dari jalan Allah. terjatuh dalam kesesatan, terjatuh dalam penyimpangan, terjatuh dalam kesyirikan. Nah, itulah makanya praktek-praktek sihir umumnya adalah adanya ritual-ritual kesyirikan. Fasihru min ta'limi syayatin, maka sihir itu termasuk pengajarannya syaitan, ajaran yang diberikan oleh syaitan. Karena syaitan nanti akan yang mendikte manusia, kamu lakukan ini, nanti saya bantu. Ibaratnya kalau bahasanya begitu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Walakinna sayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Namun syaitan-syaitan itulah yang mereka telah kafir. Kenapa? Yu'allimunan nasa sihra. Syaitan-syaitan itu mengajarkan kepada manusia sihir. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sihir ini dulu ada sejak zamannya Nabi Sulaiman. Ada sejak zamannya Nabi Sulaiman. Cuman syaitan-syaitan itu mereka tidak bebas melakukan sihir-sihir, mengajari manusia sihir-sihir. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman itu kerajaannya, kekuasaannya itu alam manusia, alam jin, juga hewan-hewan. Nah, jadi jin-jin yang nanti membangkang-membangkang itu, jin-jin yang menyimpang-menyimpang itu dihukum oleh Nabi Sulaiman. Diketahui karena mereka di bawah kekuasaannya Nabi Sulaiman. Hebatnya Nabi Sulaiman diberi mukjizat oleh Allah, kekuasaannya itu meliputi bangsa jin, bangsa manusia, bahkan bangsa hewan-hewan. Nah, ketika Nabiullah Sulaiman itu meninggal, jin-jin itu, syaitan dari kalangan jin itu menyembunyikan tulisan-tulisan yang isinya itu ilmu sihir, dibuat dalam sebuah kitab, disembunyikannya di bawah tahta Nabi Sulaiman. Sehingga ketika Nabi Sulaiman meninggal, syaitan itu membisikkan kepada manusia, kenapa Nabi Sulaiman itu kekuasaannya bisa meliputi bangsa jin, bangsa manusia, bangsa hewan? Karena Nabi Sulaiman itu punya ilmu sihir, katanya. Nah, diberitakan demikian oleh syaitan-syaitan itu, dibisikkan kepada manusia, dikabarkan bahwasanya Nabi Sulaiman itu kekuasaannya luar biasa. Nah, tidak seperti manusia yang lain umumnya, tidak bahkan umumnya seperti raja-raja yang lain, kekuasaannya bisa meliputi jin, bangsa jin, bangsa manusia, bangsa hewan. Diberitakan karena Nabi Sulaiman itu punya ilmu sihir. Sebagaimana mereka menuduh Nabi Sulaiman lah yang melakukan sihir-sihir. Mereka ingin buktikan, ini buktinya ada tersimpan di bawah kursi tahtanya Nabi Sulaiman itu kitab sihir. Nah, setelah dibongkar ternyata benar, ada kitab sihir. Benarkah Nabi Sulaiman itu punya ilmu sihir dan mengajarkan sihir? Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatrus sayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibisik-bisikkan, yang diberitakan oleh syaitan tentang kerajaannya Sulaiman. Katanya kerajaannya itu meliputi bangsa jin, bangsa hewan, bangsa manusia, bahkan angin, ya, bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman. Syaitan mengabarkan bahwasanya Nabi Sulaiman punya ilmu sihir. Benarkah itu? Ada manusia-manusia yang mempercayainya, sehingga Allah Ta'ala mengatakan wattaba'u ma tatlus syayatin. Mereka mengikuti apa yang dibacakan, apa yang disampaikan oleh syaitan-syaitan tentang kerajaannya Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Padahal bukanlah yang kafir itu Sulaiman, Nabi Sulaiman, bukan, kata Allah. Artinya Nabi Sulaiman tidak melakukan sihir. Memang itu mukjizat yang Allah Ta'ala berikan. Bukannya belajar ilmu sihir, bukannya punya ilmu sihir, tidak. Maka Allah Ta'ala memintakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Kenapa? Karena kalau melakukan sihir-sihir itu kafir. Walakinna sayatina kafaru. Namun syaitan-syaitan itulah yang kafir. Yu'allimuna nasa sihir. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Jadi itu makarnya syaitan, menyembunyikan kitab yang isinya ilmu sihir itu. Ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal, baru syaitan bikin fitnah. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmatullah. Ini syaitan mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu sihir. Awal kalinya jemaah kaum muslimin sihir itu terjadinya adalah, adanya sihir itu adalah Allah memang menguji manusia. Allah kirim dua malaikat. Di negeri Babilon, dua malaikat yaitu Harut wa Marut. Dua malaikat di negeri Babilon. Namun malaikat itu dia memang menjadi ujian bagi manusia. Malaikat itu tidak akan mengajarkan sihir kecuali sudah mengingatkan kepada manusia. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa ma unzila 'alal malakaini bi babila harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilon yaitu Harut wa Marut, yang keduanya tidak akan mengajarkan sihir kepada seorang pun kecuali duanya sudah mengingatkan. Dua malaikat itu mengingatkan, innama nahnu fitnah, kami itu diutus adalah untuk menguji manusia. Wala takfur, fala takfur. Jangan kalian kufur, jangan kalian belajar ilmu sihir, jangan kalian praktek ilmu sihir. Lu nyatanya kamu punya, kamu bisa mengajari kami. kami cuman menjadi ujian, Mas. Kami untuk menguji manusia. Makanya kami perintahkan jangan kalian belajar, jangan kalian berlaku kufur. Itu sebenarnya. Namun manusia tidak peduli. Tetap saja mereka belajar ilmu sihir. Nah, kemudian itulah yang kemudian diwariskan oleh para syaitan-syaitan tadi. Dengan menisbahkan, mengatakan itu peninggalannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kekuasaannya begitu luar biasa karena punya ilmu sihir. Maka dibantah oleh Allah. Wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatina kafaru. Nabi Sulaiman itu tidak kafir, tidak melakukan sihir, namun syaitan-syaitan itulah yang melakukan sihir. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Ada saja manusia mereka tetap mempelajari dari dua malaikat itu tadi sihir, yang dengan sihir-sihir itu ada yang sampai bisa memutuskan hubungan suami istri. Wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bidnillah, dan mereka tidak bisa membahayakan dengan sihir-sihir itu kecuali semuanya dengan izin Allah. Kalau Allah kehendaki terjadi, terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak terjadi. Ini jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia, mana manusia yang tetap mengambil kebenaran, berpegang teguh dengan kebenaran, dan mana-mana manusia yang mereka mengikuti hawa nafsunya, melakukan apa saja agar terpenuhi keinginan syahwatnya, hawa nafsunya, termasuk melakukan si sihir-sihir. Demikian. Jadi sisi pertama, sihir itu adalah merupakan kesyirikan. Makanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu adalah praktek kekafiran. Wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Syaitan-syaitan itulah yang kafir, mereka mengajarkan kepada manusia si sihir. Sisi pertama. An-nahyatus tsaniyah, sisi yang kedua. Kenapa sihir itu dihukumi praktek kesyirikan? Ma fihi min da'wa ilmil ghaib. Karena di situ ada unsur mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib. Wa da'wa musyarakatillah fi dzalik. Ngaku-ngaku menguasai, mengerti ilmu ghaib, dan ini tentu menandingi Allah. Nah, dari sisi menandingi Allah inilah berarti menyekutukan Allah. Wa hadza kufrun wa dhalalun, dan ini adalah merupakan kekafiran dan kesesatan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, wa laqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka belajar terhadap orang yang mereka bisa beli apa-apa yang nanti di akhirat tidak mendapatkan bagian. Yaitu ilmu sihir, mempelajari sesuatu yang tidak memadorotkan kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Nah, nanti di akhirat tidak ada dapat keuntungannya sama sekali. malahu fil akhirati min khalaq, tidak akan mendapatkan bagian keuntungan sedikit pun di akhirat. Fa idza kana kadzalika falasaka anau kufrun wa syirkun yunaqidul aqidah. Maka dari dua sisi inilah praktek-praktek sihir, perbuatan sihir itu tidak diragukan lagi merupakan bentuk kekufuran, bentuk kesyirikan yang bisa membatalkan, bisa merusak akidah. Ada yang berpendapat kalau melakukan, mengamalkan sihir tidak boleh, yang boleh belajar saja. Kalau mempelajari ilmu sihir boleh, tapi kalau mempraktekkan tidak boleh. Ini pendapat yang salah. Nah, pendapat yang salah. Kenapa? Karena mengajarkan dan mempelajari itu sendiri sudah merupakan perbuatan syaitan. Langkah-langkah perbuatannya syaitan. Tadi kita mengetahui walakinna sayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Namun syaitan-syaitan itulah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi mempelajari sihir itu sendiri sudah masuk kepada perangkap syaitan. Sementara Allah Ta'ala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi kalian. Wa yajibu qatlu mu'atihi kama qatala jama'atu min akabir sahabah radhiyallahu anhum asyahrata. Maka kalau hukum Islam itu ditegakkan sebagaimana zamannya para sahabat dahulu, tukang-tukang sihir itu kalau tidak mau bertobat itu dihukumnya adalah dieksekusi. Nah, sebagaimana sebagian sahabat itu mengeksekusi, dihukum bunuh tukang-tukang sihir. Kenapa? Karena memang kejahatannya luar biasa. Sihir itu membuat kerusakan, membuat adanya perselisihan, permusuhan dengan pengaruh-pengaruh jahat dari sihir. Makanya di dalam hukum Islam mereka itu dipanggil oleh mahkamah, pengadilan resmi. Kalau ya ini mahkamah pihak yang berwenang, ya yang ditunjuk oleh negara, entah itu MUI atau Kemenak atau kepolisian, kemudian dijelaskan masalah kejahatannya dan kekeliruannya, penyimpangan perbuatan sihir. Setelah jelas gamblang dimintai tobat, kasih waktu 3 hari. Nah, 3 hari kalau dia bertobat alhamdulillah, dilihat apakah tobatnya benar, dia tinggalkan praktek sihirnya. Nah, dia tidak melakukannya lagi, tidak meyakini, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berupa yaitu sesaji-sesaji atau berupa ritual-ritual syirik. Nah, kalau sembuh alhamdulillah diampuni. Kalau tidak sembuh, 3 hari tidak mau bertobat, maka dieksekusi. Yang demikian datang beberapa riwayat saya sebutkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, begitu juga Imam Syafi'i di dalam musnadnya. Musnad Imam Syafi'i, kumpulan-kumpulan hadis berdasarkan sanad para sahabat, yaitu dari Bajalah Ibnu Abadah. Beliau mengatakan kataba ilaina Umar Ibnu Khattab aniktulu kulla sahirin wa sahirah. Umar ibn Khattab ketika menjadi khalifah telah menulis surat dikirim kepada kami, kata Bajalah ibn Abadah, yang isinya diantaranya untuk menghukum eksekusi, dibunuh tukang sihir, baik laki-laki maupun wanita, tukang sihir. Maka kata Bajalah ibn Abadah, qala faqatalna salasata sawahir, maka kami laksanakan perintahnya Umar tersebut, kami eksekusi 3 tukang sihir. Nah, ini riwayat dikeluarkan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Syekh Ahmad Shakir rahimahullah. Di dalam tahrij hadis ini beliau mengatakan isnaduhu sahih, sanad hadisnya adalah sahih. Ini riwayat yang pertama. Masih ada riwayat yang lainnya, yakni dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Yaitu dari Muhammad bin Abdurrahman ibnu Sa'ad ibnu Zurarah, bahwasanya sampai kepada beliau Hafsah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalat jariyatan laha saharatha saharatha. Hafsah putrinya Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, yang menjadi istri Rasulullah SAW, Hafsah, pernah disihir oleh pembantunya perempuan. Maka setelah jelas diketahui dia menyihir, maka Hafsah perintahkan untuk dihukum, yakni eksekusi. Nah, ini riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta. Begitu juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, riwayatnya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir jilid pertama halaman 149. Silakan nanti melihat di kitab tafsir Ibnu Katsir, sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang yaitu hukuman yang dilaksanakan bagi tukang-tukang sihir, yaitu eksekusi. Demikian ikhwan fillah, ini menunjukkan bahwasanya kejahatan tukang-tukang sihir itu adalah kejahatan yang luar biasa. Perbuatannya adalah termasuk kategori perbuatan kekufuran dan kesyirikan. Maka ini menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai satu, kita mempelajari ilmu sihir. Yang kedua, jangan sampai kita datang ke tukang-tukang sihir minta bantuan untuk menyihir. Yang ketiga, jangan sampai kita sendiri yang melakukan sihir. Yang keempat, siapa saja kita mengetahui dia itu melakukan sihir atau minta tolong kepada tukang sihir, nasihatilah, ya, arahkan, bimbing, tunjukkan bahwasanya itu adalah perbuatan bisa menjatuhkan kepada kekufuran, bisa menjatuhkan kepada kesyirikan. Kalau mau tahu dalilnya, tadi dalilnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Begitu juga dalilnya dalam surah apa? Ya, ini Al-Falaq. Min syarril waswasi min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan tukang-tukang sihir yang menghembus-hembuskan mantra-mantranya ke buhul, ikatan-ikatan tali sebagai sarana sihirnya. Itu menunjukkan sihir itu adalah jahat dan jelek. Makanya disebutkan wa min syarrin nafasati fil. Ini jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, yang bisa kita kaji satu perkara yang ada di tengah-tengah manusia,